تبت يدا أبي لهب وتب. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.